Urzukna ya Rabbana at-taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihan di dunia dan menjadi hamba pilihan di akhirat. Dipilih Allah di dunia, ditempatkan di tempat yang mulia, diberi rizki yang mulia, diberi keluarga yang mulia, dan semoga kelak di akhirat juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, pagi hari ini, kita pun juga telah benar-benar dipilih oleh Allah. Kita dikiring berkumpul di tempat yang mulia untuk bersama-sama kita mendekat, merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar sabda-sabda beliau, melihat beliau dengan hati kita dan melihat beliau dengan telinga kita. Melihat dengan telinga maknanya mendekatkan telinga kita untuk bisa mendengar perilaku Nabi agar terbayang di hati kita itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar semakin cinta di dalam hati kita. Melihat dengan mata kita membaca hadis-hadis Nabi dengan harapan agar kita membiasakan hati kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perkumpulan kita ini termasuk jihad juga, jihad memerangi hawa nafsu yang disabdakan Nabi dalam sebuah hadis, jihad besar, jihad akbar. Karena hari Minggu, hari Ahad, umumnya orang akan sesuatu yang susah, yang bukan ukhrawi. Biarpun orang itu rindu agama, cuman kadang di hari ini memang hari fitnah. Hari ini hari fitnah, sehingga setiap hari ia adalah mencari dunia misalnya. Ia rindu kepada agama, akan tetapi ternyata di hari seperti ini pun belum tentu mereka menghadiri tempat mulia, dibuai oleh kewajiban yang sebetulnya bisa dialihkan kepada hari yang lainnya atau ditunda setelah jam-jam seperti ini. Sehingga istilahnya acara keluarga, atau mungkin katanya untuk kesehatan, olahraga, dan lain-lain sebagainya, itu biasanya di pagi-pagi seperti ini. Tapi Anda semuanya dijauhkan daripada itu semua. Anda bisa datang ke tempat ini. Ada orang yang rindu kemuliaan, tapi di saat seperti ini tidak berusaha untuk menyisihkan. Ada lagi yang digoda, bagi yang bisa menjangkau tempat ini, digoda dengan radio yang dihadirkan oleh pesantren Al-Bahjah dengan radio kunya, sehingga mencukupkan dirinya cukup dengan mendengar radio di rumahnya. Ini para pendengar yang mulia, Anda sebetulnya tidak dipilih untuk bisa hadir ke tempat ini, karena Anda bisa mendatangi majelis ini tapi Anda tidak datang. Cuman wahai para pendengar, Anda dipilih di antara orang yang lalai, di antaranya saat ini sibuk mendengar sesuatu yang tidak positif. Ada marotib, ada martabat pilihan Allah. Orang yang dipilih sesungguhnya adalah yang seperti ini, yang bisa hadir menghadiri majelis seperti ini di saat mereka senggang, bahkan di saat mereka punya kesibukan pun ternyata berusaha untuk menjadikan ini kebutuhan yang nomor satu. Mumpung libur, 6 hari kerja, kita mencari uang, mencari nafkah, jasad anak-anak kita akan kita penuhi di 6 hari sebelum hari ini. Akan tapi kenapa satu hari saja kita tidak mencoba untuk memenuhi rohaniah anak kita dengan mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sabtunya kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi marotibnya orang menuntut ilmu yang paling hebat, mulia adalah yang bisa mendatangi tempat semacam ini. Kemudian marotib yang kedua, ya alhamdulillah masih bisa, yaitu dengan cara beli CD-nya untuk bisa dilihat di rumah atau mendengar radio dan sebagainya. Tapi masih lumayan jika Anda dimudahkan oleh Allah untuk mendengar radio. Kecuali bagi orang yang memang uzur, sakit di atas ranjangnya, atau mungkin dia tidak mampu mendatangi tempat ini karena jauhnya tempat yang susah untuk dijangkau, maka di saat seperti itu Anda punya uzur. Sehingga biarpun Anda di atas ranjang Anda mendengar radio, sama pangkatnya Anda dengan yang hadir di majelis ini. Sama dengan orang yang hadir di majelis ini. Karena Anda jauh atau Anda tidak mampu, mungkin Anda orang yang sakit dan sebagainya. Maka kepada yang hadir di tempat ini, hadirkan makna syukur yang sesungguhnya. Luar biasa berat. Hari Ahad adalah hari berlibur, kata orang. Yang bekerja penat sehari, 6 hari, hari ini untuk berlibur. Kemana? Dengan saudaranya, dengan anaknya, dan sebagainya. Tapi kadang lupa bahwasanya anaknya pun ternyata lebih butuh kepada hal-hal semacam ini. Dan mari kita jadikan rekreasi kita adalah, di antaranya adalah rekreasi ke tempat semacam ini. Jadi mumpung sebulan sekali barangkali anak kita pulang dari kuliah di Bandung atau di Jakarta, atau mungkin yang pulang seminggu sekali, kita bikin suasana, yuk nak, mumpung di pagi hari kita pergi ke sini. Kita bawa ke tempat, kita bawa anak-anak kita ke tempat yang mulia ngaji, dan ngaji pun tidak lama, 1,5 jam, paling lama 2 jam. Dan setelah itu terserah mau pergi kemana, mampir beli makan di sana, beli minum di sini. Bisa saja nanti ke rumah bibik, ke rumah paman setelah ini. Tapi bagaimana? Kemuliaan adalah di saat orang bisa menjadikan urusan agama adalah nomor 1. Kemuliaan adalah di saat menjadikan urusan akhirat adalah nomor 1. Ini, dan alhamdulillah Anda semua bisa datang ke tempat ini. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, ketahuilah Anda insya Allah juga termasuk hamba yang dipilih. Anda yang dipilih, pendengar yang tempatnya jauh di sana, akan tapi niatkan di dalam hati. Kalau Anda bisa menghadiri datang, termasuk. Karena apa? Kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat seperti ini adalah tempat yang Allah, tempat yang disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rindulah untuk menghadiri tempat yang semacam ini. Kemudian ada makna lain di sini selain itu, silaturahmi, melihat saudara sesama Muslim dengan penuh kecintaan adalah juga ibadah. Bersilaturahmi, dan silaturahmi itu membuahkan banyak hal, kelapangan hati, kelapangan rezeki, berkahnya umur, panjang umur. Ini adalah berkat silaturahmi. Jadi luar biasa kehadiran kita ke tempat semacam ini. Kalau orang tahu hakikat dan kalau orang tahu makna kehadiran seorang hamba di tempat seperti ini, niscaya ia akan datang ke tempat seperti ini walau habban, disabdakan oleh Nabi, biarpun harus merangkak. Biarpun harus merangkak menghadiri tempat yang semacam ini karena mulianya tempat ini. Dan kalau seandainya orang bisa meminta atau memilih di dalam kematiannya, tentu semua orang yang tahu akan memilih, ya Allah matikan aku di saat aku menuntut ilmu, semoga panjang umur semuanya dan nanti husnul khatimah, karena begitu mulianya tempat semacam ini. Baik hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, mari kita segera untuk mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan tentang Nabi, dengar kisah Nabi, dengar ucapan Nabi dari sebuah kitab yang bernama At-Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahih Bukhari, yang diringkas oleh Al-Imam Az-Zabidi, dan juga setelah itu kita akan membaca kitab Riyadhus Salihin, taman-tamannya orang-orang sur, orang-orang soleh, artinya hiburan orang-orang yang soleh adalah hal-hal semacam ini, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita langsung saja kepada para asatid bil barokah untuk bisa membacanya. Fadhlu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Az-Zabidi rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. إلى أن قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. an Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la salata, tidak ada salat, liman, bagi orang, lam yaqra, yang tidak membaca, bi Fatihatil Kitabi, dengan Al-Fatihah. Hadis ini difahami oleh para ulama tentang hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ini adalah hadis. Ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis makomnya seperti Al-Quran sebagai sandaran hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dan di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat antara jumhur. Jumhur di sini adalah ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, Maliki, kemudian madhab Imam Asy-Syafi'i, kemudian madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka semua bersepakat selama ini seperti yang kita fahami bahwa setiap kali orang sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Ini hukum menurut jumhur ulama. Ada perbedaan nanti di dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kalau menurut madhab jumhur ulama tadi, makna wajib di sini menjadi rukun sholat, bagian terpenting di dalam sholat. Maka menurut jumhur ulama tadi dari madhab Imam Malik, madhab Imam kita Imam Asy-Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bagi siapapun yang sholat lalu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka hukum sholatnya tidak sah. Berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib dan bukan fardu. Ada perbedaan istilah. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wajib menurut Imam Abu Hanifah adalah segala sesuatu yang ditetapkan bukan dari dalil yang mutawatir, bukan dari Quran ataupun hadis yang mutawatir. Selagi bukan dari Quran, maka tidak bisa disebut sebagai hukum yang fardu. Kalau hanya dari hadis, maka hukumnya wajib. Menurut Imam Abu Hanifah, pendapat ulama madhab Abu Hanifah, segala yang disebut wajib itu jika ditinggalkan tetap sah tapi berdosa. Tapi kalau fardu di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kalau fardu adalah rukun terpenting juga, maka di dalam madhab Imam Abu Hanifah kalau orang meninggalkan yang fardu tidak sah. Madhab lain tidak pernah membedakan antara istilah ini kecuali di dalam bab haji. Sehingga ada wajib dan ada rukun atau fardu. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i sama, ada rukun dan wajib. Kewajiban-kewajiban di dalam haji. Kewajiban-kewajiban di dalam haji itu kalau ditinggalkan sholatnya, hajinya tetap sah tapi berdosa. Tapi rukun haji 5 yang tidak bisa ditinggalkan. Beda. Kita tidak membicarakan masalah haji, hanya perbandingan saja. Agar madhab Syafi'i itu faham bahwasanya memang pembedaan antara fardu dan wajib itu memang juga bisa diterima, hanya karena kita sebagai seorang muqallid ngikut, maka kita hanya membaca saja. Bahwa kalau di dalam madhab Imam Abu Hanifah, segala amal ibadah itu ada istilahnya fardu dan wajib. Bukan saja masalah haji. Bukan saja masalah haji. Jadi, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa kalau ada orang yang fardu adalah jika ditinggalkan batal, dan fardu itu tetapnya dengan Al-Quran. Riwayat, satu hukum yang ditetapkan dengan Al-Quran atau riwayat-riwayat yang mutawatir. Mutawatir adalah satu riwayat termasuk hadis, ada yang mutawatir yang diriwayatkan marwahu jam'un an jam'in, diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang. La yumkinu tawatu'uhum alal kadhibi, yang tidak mungkin berdusta. Quran pun demikian, diriwayatkan oleh gerombolan, sekelompok orang yang banyak, mustahil berdusta. Jadi datangnya kebenaran Al-Quran pasti, maka yang mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran keluar dari Islam. Nah, di dalam madhab Imam Abu Hanifah, membaca surat Al-Fatihah adalah wajib, tidak fardu. Yang fardu menurut Imam Abu Hanifah adalah yang ditetapkan oleh Al-Quran, faqra'u ma tayassara, membaca ala kadarnya dari Al-Quran. Jadi kalau sholat menurut Imam Abu Hanifah tidak membaca Al-Fatihah, asalkan membaca surat apa saja yang ia bisa, maka sholatnya sah tapi dosa karena meninggalkan Fatihah. Baik, kita tinggalkan madhab Imam Abu Hanifah, kembali kepada madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wajib membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak sah la solata, tidak solah. Benar-benar tidak solat. Bukan la solata, bukan tidak sempurna solatnya. Akan tapi la solata, tidak solat. Benar dan tidak sah kalau orang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik itu bagi makmum atau baik itu bagi imam ataupun dia sholat sendirian. Perbedaannya nanti adalah kelengkapan surat Al-Fatihah. Kelengkapan surat Al-Fatihah kalau menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, termasuk riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian surat Al-Fatihah. Maka dari itu, jika Anda orang yang bermadhab Imam Syafi'i, maka jangan sampai bismillahnya ditinggal. Ada pendapat lain yang mengatakan bismillah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, karena atas dasar inilah mereka pun meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal ini memang ada perbedaan pendapat. Maka sungguh unik dan ajaib jika ada orang Indonesia tidak mau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas membaca Fatihah jelas. Hanya nanti perbedaannya kesempurnaan solat surat Al-Fatihah di dalam jumhur-jumhur dari madhab Maliki, Maliki, Hambali dan Syafi'i mengatakan Fatihah harus dibaca. Perbedaan nanti antara madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik, perbedaan di antara mereka adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim minal Fatihati atau bukan, apakah bismillah bagian dari surat Fatihah atau bukan. Menurut madhab Imam Syafi'i, maka Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Maka menurut madhab Imam Syafi'i, yang tidak membaca bismillah seperti tidak sempurna Fatihahnya. Dan kalau orang tidak sempurna Fatihahnya, maka tidak sah sholatnya. Seperti itu. Kemudian, di dalam membaca, baik, itu sudu satu-satu. dan makna. Kemudian bagi seorang imam, seorang imam yang ingin menjadi imam, tentunya harus bijak dia. Apakah pantas jika seandainya imamnya orang madhab Syafi'i ternyata membaca Fatihahnya tanpa bismillah? Biasanya ini orang ya yang kurang belajar, tidak tahu belajarnya dari internet atau dari bangga-banggaan, hanya senang jadi imam di masjid. Ini gara-gara naik haji itu bismillahnya ketinggalan di Mekah. Nah, ini musibah. Bismillahnya ketinggalan di Mekah dengan bahasa yang kayak Masjidil Haram, kata kayak Masjid Nawawi. Bismillah, bismillah enggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak dengan ilmu. Kalau seandainya dia adalah bukan pengikut madhab Imam Syafi'i, secara sesungguhnya dia memang boleh tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan tapi haruskah ia meninggalkan bismillah di masyarakat Syafi'iyah? Ini sebetulnya memang jadi imam pun harus perlu ilmu hikmah. Bukan ilmu hikmahnya orang Cirebon yang bikin bisa terbang itu, bukan. Hikmah itu adalah ilmu bijak. Sebab ilmu hikmah itu kadang-kadang artinya beda. Pengen terbang namanya ilmu hikmah. Kalau pengen terbang beli tiket 500 ribu ke Surabaya terbang. Ilmu hikmah, hikmah itu bijak. Sekarang coba suruh merenung itu sebagian. Dan ini termasuk beberapa fitnah yang ditebarkan. Seolah-olah membaca Bismillahirrahmanirrahim kayak dosa gede. Ini kesalahan. Coba berpikir yang sehat. Selagi masyarakat kita masyarakat Syafi'i, kenapa kok tidak bisa kita mencoba? Kalaupun Anda bermadhab Maliki misalnya, kenapa kok tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim? Dijelaskan agar orang lega. Sebab tidak semua orang awam mengerti perbedaan pendapat. Sebab menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa jika imamnya tidak pakai bismillah, menurut kaul adhar, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i, kita itu tidak sah kalau ikut imam yang tidak membaca bismillah. Itu pendapat yang dikukuhkan. Memang bagi yang punya ilmu, ngerti pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil ma'mum. Kalau orang ngerti belajar, barangkali memang faham bahasanya, yang penting imam itu sah menurut dia, kita boleh ngikut di belakangnya. Pendapat yang kedua dalam madhab Imam Syafi'i, dan ini harus dimiliki oleh ulama-ulama Syafi'iyah agar bijak, bahwa kalau kita bermakmum dengan orang yang tidak pakai bismillah, menurut pendapat yang kedua, kita pun tetap sah mengikutinya. Jangan hanya berpegang kepada kitab Safinah lalu meninggalkan jamaah ini. Nah, ini lagi-lagi kita ikut bodoh nanti. Ada muqabil adhar. Kalau di dalam fikih itu muqabil adhar itu bisa dipakai. Memang pendapat yang kedua, kalau ternyata imam kita itu mohon maaf bacaan Fatihahnya enggak benar karena memang dia tidak bisa, pendapat madhab Syafi'i yang dikukuhkan tidak sah. Karena itu lahan kita tidak boleh ikut makmum yang seperti itu. Apalagi makmumnya korek, enggak pernah ngaji fikih. Makmumnya adalah hafal Quran, enggak ngerti ngaji fikih. Itu bisa menjadi masalah di masyarakat. Hei para hufat, belajar fikih para hufat. Sehingga tidak mau jadi imam. Karena apa? Menurut fikih ini, kalau imamnya lahan, hurufnya enggak fasih, kita enggak bisa ikut di belakangnya. Benar, itu adalah pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i, qaul adhar. Tapi pendapat yang kedua bisa dipakai, bahwa al-ibrah bi'tiqadil imam. Kalau tadi pendapat al-adhar yang dikukuhkan bahwa al-ibrah bi'tiqadil ma'mum, keyakinan makmum. Kalau menurut makmum imam itu tidak sah, maka tidak boleh kita ngikuti. Makmum yang lahan bacaannya yang enggak benar, makmum yang enggak baca bismillah, maka tidak bisa kita mengikutinya. Menurut pendapat yang pertama, karena ilmu bijak ini harus dihadirkan. Jangan sampai kita yang kita bikin gara-gara juga. Yang jelas kalau ada orang jadi imam di masyarakat kita enggak pakai bismillah, itu jelas tidak bijak siapapun dia. Jelas tidak bijak. Lah kalau kita ketemu imam enggak bijak, makmum pun jangan sampai juga tidak bijak. Ya sudahlah, sing waras ngalah. Jadi kita bijak, ya sudahlah, saya ikut di belakangnya. Karena ini hal-hal semacam ini jangan dianggap sepele loh, tanda perpecahan biasanya itu. Sebab menurut orang yang enggak ngerti, yang anti bismillah itu ternyata membaca bismillah seolah-olah haram, dosa gede. Padahal membaca bismillah adalah khilaf di antara ulama. Maka dari itu, jika ternyata kita menemukan imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ketahuilah bahwa ada pendapat yang mengatakan sah, maka sholatnya dia sah. Karena sholatnya dia sah, menurut pendapat yang kedua mazhab Imam Syafi'i, al-ibrah bi'tiqadil imam. Asalkan imam sah menurut dirinya sendiri, maka saya boleh mengikutinya. Biasanya yang pakai kitab. Itu saja tanpa melihat perbedaan di dalam mazhab kita pun kadang juga kaku ini. Sebagian yang mengatasnamakan ustadz kadang-kadang kaku dalam masalah ini. Kok bisa? Waduh, masya Allah. Coba lihat di dalam pembahasan Imam Nawawi dalam Minhajnya dan para syurahnya, bagaimana mereka menyebutkan ini. Dan ini ilmu bijak harus difahami. Jadi kalau ternyata ada imam gak pakai bismillahirrahmanirrahim, Anda pun sah mengikutinya. Biarpun jelas orang itu tidak bijak. Menurut pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, termasuk lahan Anda seorang qori hafidzul Quran fasih. Kayak Abdul Basit Abdul Somad, masya Allah misalnya. Anda ketemu imam, tak tanya haknya jadi kaf. Tidak usah dicontohkan. Kalau mencontohkan dosa, enggak boleh. Al-Quran kalau dicontohkan yang salah, enggak ada contohnya. Hak jadi kaf. Kan ada nama Hambali jadi, nah kan gitu ya. Tidak ada. Ini karena bisanya seperti itu, maka sholatnya itu sah atau tidak dia? Ya sah, karena orang bisanya seperti itu, enggak mungkin dipaksa untuk membaca yang benar. Bisa enggak sholat nanti gara-gara suruh membaca tahsin dulu 6 bulan. 6 bulan enggak sholat. Karena dia seperti itu sah, maka kita boleh mengikut di belakangnya. Menurut pendapat yang kedua. Ini yang harus difikih-fikih hikmah ini. Bijak. Cuman setelah itu harus ditata. Tolonglah yang jadi imam juga yang benar bacaannya. Tapi kan saya yang mewakafkan tanah ini, maka saya harus jadi kiainya. Ini ada sebuah masjid ini. Kita kaget sebuah masjid kok yang baca enggak karu-karuan. Kenapa? Sudah sepuh. Hurufnya tuh jadi, mohon maaf, karena sudah sepuh, kadang-kadang giginya tidak lengkap, jadi hurufnya jadi sot semuanya. Sudah begitu masih maksa jadi imam, kayak tidak ada pemuda yang bisa membaca surat Al-Fatihah. Waktu kita tanya kenapa, karena dia mewakafkan, dia bangun masjid karena pengen jadi kiai. Jadi setiap hari jadi kiainya dia tuh. Padahal bacaannya enggak karu-karuan, ya ini namanya juga enggak bijak. Kalau memang Anda, wahai imam, merasa bacaanmu itu kok kurang benar, terus ada anak yang lebih bagus, kenapa tidak engkau serahkan kepada yang lebih bagus? Supaya makmum itu nyaman, tidak usah pendapat yang kedua, pendapat yang pertama saja. Jadi selagi kita masih bisa menggunakan pendapat yang pertama, jangan menggunakan pendapat yang kedua. Ya ini. Nah, al-ibrah bi'tiqadil makmum. Jadi kalau makmum menurut dia adalah sah, kita boleh mengikuti di belakangnya. Jadi kalau Anda bermakmum dengan orang yang tidak pakai bismillah, ikut pendapat yang kedua, sholat Anda adalah sah. Tapi kalau Anda ikhtiyat, Anda ingin mengulang, suka-suka. Tapi jangan nyuruh orang mengulang. Anda pribadi mengulang boleh. Aduh, gak nyaman saya. Karena apa saya? Anda mengulang karena ikhtiyat adalah sah. Sebab semua ibadah yang diperselisihkan keabsahannya, sunnah untuk diulang itu kaidah. Kullu ibadatin yukhtalafu fi sihhatiha tustahabu i'adatuha. Semua ibadah yang diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya, maka kita disunnahkan untuk mengulang ikhtiyat. Hati-hati. Tapi kalau tidak diperselisihkan keabsahannya, mengulangnya adalah tidak diperkenankan. Bisa masuk bab bid'ah. Sholat duhur sudah benar, tak tahunya apa? Saya mau sholat sendiri. Sholat sendiri. Kenapa? Pokoknya saya pengen. Enggak benar tuh. Kecuali ada darur, ada hajat misalnya untuk menolong orang lain berjamaah. Sudah sholat duhur berjamaah, maka kemudian sholat duhur berjamaah lagi. Yang kedua karena menolong orang lain. Baik, kemudian masalah lain yang perlu dibahas adalah untuk cermat saja. Kalau tadi tiba-tiba Anda menemukan imam yang tidak bijak, maka Anda pun harus bijak sebagai makmum. Imamnya enggak pakai bismillah atau imamnya yang belepotan tadi, ya karena kebetulan dia yang mewakafkan masjid sehingga enggak mau diganti oleh imam yang lain, nah jangan Anda meninggalkan masjid. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, saya ikut sholat di masjid, memarakkan masjid, memakmurkan masjid, pahalanya gede. Ikut pendapat yang kedua. Atau imamnya tidak pakai bismillah, ya sudahlah, kamu datang ke masjid, Anda datang ke masjid karena Allah, insyaallah Anda mendapatkan pahala. Tapi kalau bisa imam yang bijak. Kalaupun Anda biasa tidak pakai bismillah, tolonglah selagi Anda di masyarakat bismillah, gunakan bismillahirrahmanirrahim. Apa sih susahnya membaca bismillah? Kok Anda bikin repot saja? Coba sekarang berpikirlah, ini baru berpikir. Keluar dari hikmah, berpikir cerdas. Selalu kami ingatkan. Tanyakan kepada para ulama empat madhab. Kalau ada orang sholat tidak pakai bismillah, ada tidak yang mengatakan tidak sah? Ada. Yaitu madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang sholat tidak pakai bismillah, pasti ada yang mengatakan tidak sah, yaitu madhab Imam Syafi'i. Yang kedua, tanyakan kepada ulama empat madhab. Kalau ada orang-orang sholat pakai bismillah, apakah ada yang mengatakan tidak sah? Tidak ada. Kenapa tidak jadi orang bijak? Tanyakan kepada yang tidak mau pakai bismillah. Ini adalah berpikir cerdas sedikitlah. Kalau Anda pakai bismillah, kira-kira siapa ulama yang mengatakan batal? Tidak ada yang mengatakan batal. Kalau memang sudah selesai, ini berpikir cerdas sedikit. Jadi sebetulnya bisa diseragamkan, asalkan orang itu mau merenung. Berbeda kalau memang Anda orang Maliki, madhab Maliki, tinggal di Maroko sana atau di Murtania sana, atau di sebagian daerah Mesir sana, madhabnya Maliki, maka Anda sholat tanpa bismillah, memang Anda adalah tidak biasa dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak mengganggu masyarakat. Cuman yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat ini, kenapa kok Anda paksakan itu? Baik, ini adalah sepintas saja. Insyaallah pakai bismillah tidak ini? Pakailah bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian setelah itu madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membaca bismillah adalah dengan bersuara. Membaca surat Al-Fatihah harus dengan suara, seperti yang ditanyakan di hari kemarin, ada yang bertanya. Membaca surat Al-Fatihah itu harus dengan bersuara, baik makmum, baik imam, baik sholat sendiri. Suaranya itu minimal adalah memperdengarkan bacaan tersebut ke dalam dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus bismillahirrahmanirrahim begitu. Yang penting dirinya mendengar. Tidak cukup begini, batin di hati gak sah. Membatin di dalam hati, mengangen-ngangen di dalam hati membaca Fatihahnya tidak sah. Jadi harus keluar dan mulut bergerak. Ingat, Anda sebagian kalau sholat bengong. Mungkin lagi lupa dia. Jadi harus menggerakkan bibirnya dan mengucapkan dengan lafaz, dengan lidahnya. Tidak sah dengan hanya batin di dalam hati. Jadi harus diucapkan rukun qawli yang lima. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Tasyahud akhir, membaca sholawat. Kemudian tasyahud akhir, sholawat, assalamualaikum. Lima hal ini wajib dikeluarkan suaranya. Paling minim adalah memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Dan untuk sholat jahriyah, sholat yang sekeras, sholat keras itu adalah sholat malam, isya dan maghrib serta subuh. Maka bagi imam dan sholat sendiri disunnahkan mengeraskan suara, kecuali bagi makmum saja. Jadi kalau Anda jadi imam, maka dua rakaat isyaknya mengeraskan suara bismillah dan surahnya. Dua rakaat maghribnya mengeraskan suara Fatihah dan surat yang Anda baca. Subuh pun dua rakaat. Termasuk bagi orang yang sholat sendiri, sholat sendiri pun disunnahkan mengeraskan suara. Cuman jangan berlebihan kayak jadi imam. Suaranya di bawah, tidak di saat jadi imam. Di kamar sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah memang dikeraskan di saat sholat sendiri sekalipun. Jadi al-jahru bil-kira'ati, mengeraskan suara biarpun sendiri, hukumnya sunnah. Kecuali bagi wanita yang di kiri kanannya adalah orang yang bukan mahramnya. Wanita yang di kiri kanannya bukan mahramnya, hendaknya tetap pelan-pelan. Jangan mengeraskan suara sampai terdengar, termasuk di saat jadi imam. Jadi suara perempuan. Baik. Kemudian, dan bagi makmum pun, lihat, memang ada sebagian madhab yang mengatakan makmum, termasuk riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, makmum bebas. Tapi madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan makmum harus membaca surat Al-Fatihah sempurna. Sempurna. Membaca surat Al-Fatihah dengan benar dan sempurna. Ini makmum. Hanya satu keadaan saja makmum tidak usah membaca surat Al-Fatihah, yaitu di saat makmum tidak punya kesempatan, tidak menemui berdirinya imam yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Jadi asalkan kita sempat bareng-bareng berdiri dengan imam, maka kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita baru takbiratul ihram mau sholat, Allahu Akbar, kok imamnya rukuk, kita langsung ikut rukuk. Waman adraka rukuk, adraka rukaata, yang mendapatkan rukuk, mendapatkan satu rukaat, biarpun kita tidak membaca Fatihah. Itu saja. Selain itu, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Bahkan kalau kita bengong, tetap kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah, dan boleh ketinggalan. Asalkan ketinggalannya belum sampai imam itu berdiri lagi. Ketinggalan, imam sudah rukuk, imam sudah sujud, imam sudah... Ini masih kita membaca Al-Fatihah, menyempurnakan Fatihah. Baik. Kemudian di dalam membaca surat Al-Fatihah, bagi seorang makmum itu. Jadi makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Kecuali satu keadaan, yaitu di saat sang makmum itu tidak sempat menemui berdirinya imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau ternyata waktu kita takbiratul ihram imam kok keburu rukuk, maka ketahuilah saat itu makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Sebagian berkata bahwa memang ada, termasuk riwayat dari Imam Ahmad mengatakan kalau imam mengeraskan suara, maka makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan mereka menggunakan dalil Al-Quran, wa idza quri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Sehingga kalau sudah ada orang baca Fatihah, dengar saja. Ternyata dalam mazhab Imam Syafi'i tidak seperti itu, dijelaskan biarpun imam sudah membaca surat Al-Fatihah, bahkan setelah itu membaca surat Al-Quran, maka makmum tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di sini dihadapkan dua dalil. Yang pertama adalah kewajiban membaca surat Al-Fatihah, yang kedua adalah perintah untuk mendengarkan dan diam. Mana yang diutamakan dalam hal ini? Maka di dalam kaidah fikih dijelaskan kewajiban yang berkenaan dengan dirinya lebih didahulukan daripada kewajiban yang berkenaan dengan orang lain. Membaca surat Al-Fatihah adalah kewajiban yang dibebankan karena diri dan untuk dirinya sendiri. Tapi bagi yang mewajibkan mendengar Al-Quran dan mendiam adalah kita wajib diam dan mendengar karena bacaan orang lain. Maka membaca diam mendengar itu karena orang lain, mendengar karena orang lain, itu tidak bisa mengalahkan kewajiban membaca Al-Fatihah untuk dirinya dan karena dirinya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap biarpun sang imam membaca surat dengan keras, maka urusi kewajibanmu atas dirimu dan untuk dirimu, yaitu membaca surat Al-Fatihah tetap. Dan dengan begini imam, nah ini para ulama menjelaskan, maka ini termasuk yang jarang dilakukan oleh imam. Maka jadi imam, jangan hanya jadi imam. Maka bagi seorang imam, tolong wahai para imam masjid, dengar. Jangan hanya maju lalu jadi imam. Disunnahkan bagi imam setelah membaca surat Al-Fatihah waladhdallin amin, memberi kesempatan diam sejenak, diperkirakan makmum cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan ini jangan sampai tidak diamalkan di pondok khususnya. Jadi tolong menolong. Jadi waladhdallin amin, diam. Coba baca di kitab Fathul Mu'in. Gak usah gede-gede. Kitab Safinah ada saktah itu berapa itu. Cuman jarang kita mengamalkan. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim. Sah saja. Cuman kita kurang fikih di situ. Jadi tilawalladhdallin amin, imam diam sebentar. Dan diamnya ini bisa digunakan untuk berzikir atau membaca surat yang akan dibaca agar semakin fasih. Diperkirakan cukup makmum membaca surat Al-Fatihah sehingga makmum nanti tidak benturan, sehingga waktu sang imam membaca surat Al-Qur'an, makmum sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Tolong ini diamamkan, tolong menolong yang baik ini. Jadi imam ternyata ada. Makanya kami dari dulu pengen menghadirkan diklat fikih jadi imam. Jadi imam tuh biar benar sempurna tuh gimana, melalui pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Jangan hanya juara korek di mana itu Quran dijuarakan ya. Lalu langsung jadi imam. Ternyata tidak ngerti fikih jamaahnya. Jadi ini tolong diamalkan. Setelah waladhdallin amin, diam. Memberikan kesempatan makmum untuk membaca agar di saat kita sebagai imam membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran setelah Fatihah, maka makmum bisa sempurna mendengarkannya. Tolong menolong yang baik, dan itu dikatakan oleh para ulama sunnah. Ini saja berkenaan dengan surat Al-Fatihah. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Babun nafaqati 'alal 'iyali. Bab nafkah keluarga. Siapa yang wajib dinafkahi dan siapa yang wajib menafkahi. Dan insyaallah kalau begitu agar sesuai, minggu depan, Ahad depan, kita akan merinci tentang rincian memberi nafkah. Sebab di sini hanya keutamaan memberi nafkah. Ini hadis untuk menghimbau dan agar kita semakin bersemangat memberi nafkah dan tidak ragu lagi dengan keluar bekerja ke sawah dan sebagainya, agar terpacu bahwasanya itu adalah ibadah yang besar. Cuman sisi lain nanti ada fikih memberi nafkah. Siapa yang wajib memberi nafkah dan siapa yang berhak menuntut nafkah dan siapa-siapanya, itu adalah pembahasan fikih khusus insyaallah. Kalau begitu kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang, tapi ini kita akan baca keutamaan-keutamaan. Qala Allah Ta'ala, Allah qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, mauludi lahu itu orang yang dilahirkan untuknya. Maksudnya bagi bapak. Maulud yang dilahirkan lahu untuknya. Jadi anak itu dilahirkan untuk bapaknya, kan begitu? Maksudnya bagi sang bapak itu rizquhunna, memberi nafkah kepada ibunya. Ibunya sang anak memberi nafkah Allah. Kiswatuhunna, memberikan pakaian untuk mereka, ibunya, anak-anaknya. Termasuk dalam hal ini adalah biarpun sudah terceraikan, karena ada perut di dalamnya dan ada anaknya. Ini nanti insyaallah pembahasan itu khusus bagaimana seandainya seorang istri dicerai dan sebagainya. Baik, itu insyaallah akan kita bahas pada waktunya, itu lintas saja. Bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Ada yang mengatakan bil ma'rufi makna sesuai dengan uruf, kebiasaan, wajarnya seperti apa. Sebab dalam madhab kita Imam Syafi'i, memberi nafkah itu adalah sesuai dengan kemampuan yang memberi. Jadi memberi nafkah itu sesuai dengan kemampuan yang memberi. Kalau seorang laki-laki madhab Syafi'i menikah dengan siapapun, perempuan misalnya, memberi nafkahnya sesuai dengan kemampuanmu. Tapi ada di dalam madhab Imam Malik, nafkah itu disesuaikan dengan yang diberi. Kalau Anda menikah dengan anaknya raja, maka Anda harus bisa memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah ini, enak madhab Syafi'i. Baik, itu nanti pembahasan masalah nafkah. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha." Dhu sa'atin, hendaknya memberikan nafkah. Dhu sa'atin, orang yang punya kelonggaran, punya rizki yang banyak. Min sa'atihi maksudnya ya kalau punya banyak jangan pelit-pelit kok. Gara-gara membaca kitab fikih istri dikasih 2 mud. Padahal duitnya ratusan juta, 2 mud sebuah genggam. Di dalam kitab fikih kamu hanya saya kasih 2 genggam. Lupa bil ma'rufnya. Memang begitu standar, paling rendahnya lah 2 genggam, 2 mudain. 2 mud sama lauk ala kadarnya, bajunya pun sekedarnya. Tapi masa sayang istri begitu? Mungkin ada yang ngomong itu masih lumayan, ada sudah nikah enggak mau ngasih nafkah, ngambil duitnya istri lagi. Baik, itu memang laki-laki bukan laki-laki. Kecuali karena lemah dia sakit atau dia tidak mampu, lain cerita. Ada punya duit pelit. Beli nasi itu sendirian makan di kamar. Istrinya kelihat. Lalu jangan dianggap tidak ada, enggak ada orang ngadu kok. Ada, kok bisa ya? Kok kolu itu, kok ketelan itu nasi itu. Makan sendiri, istrinya kelihat. Manusia-manusia aneh itu ya. Yang aneh angkat tangan. Suami aneh angkat tangan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa man qutira 'alaihi," dan jika ada orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, rizku-rizkinya. Fal yunfik mimma atahullah. Ya, memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya, apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ketahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa orang untuk melakukan sesuatu di atas kemampuannya. Jika ada seorang suami kerja enggak bisa, bangkrut terus, maka seandainya istrinya mati kelaparan tidak dosa. Sebab sudah berusaha bekerja tapi tidak dapat duit. Sehingga yang harus dipahami, bagi seorang suami tugasmu adalah mencari rezeki, bukan menghadirkannya. Mencari dulu. Yang dosa gede ongkang-ongkang di rumah. Jadi kalau Anda seandainya sudah bekerja, dapat duit, tak taunya ternyata duitnya dapat hilang, jatuh pinggir jalan, bukan kemampuanmu itu. Tiba-tiba istrinya sampai lapar, setiap hari lapar, lambungnya sakit, mati, tidak dosa. Karena apa? Anda sudah berusaha. Makanya wahai kaum pria, berusahalah agar gugur kewajibanmu. Kalau ada seorang laki-laki menikah hanya pengen numpang di rumah istrinya, itu musibah dan itu adalah kebusukan niat. Dan tidak ditolong oleh Allah. Berusaha bekerja sebisanya. Berusaha untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Agar semakin yakin dengan itu, baca ini sebelah ini. Hadis selanjutnya. Makanya hadis ini hadis untuk memacu, memberikan motivasi semangat agar orang tidak ragu mencari nafkah. Jangan sampai ada laki-laki ongkang-ongkang di rumah toh. Sampai ada ngadu sini, sudah tidak bekerja, marah-marah, suka nempeleng. Setiap tanggal muda, itu istrinya sudah dicegat, mana gajimu? Nasib itu perempuan. Salah pilih sama bapaknya, jangan boleh nikah, nikah maksa. Aku cinta. Makanya adik-adikku kalau nikah jangan begitu tuh. Aku cinta dia. Oh tuh, rasain tuh. Nikah itu karena istikharah. Isyarat orang tua, isyarat guru. Bukan aku cinta. Cinta suruh makan. Batu mau. Sehidup semati. Wah, bahasanya. Giliran sakit saja jerit-jeritnya. Hati-hati adik-adikku, putri khususnya. Saya pengen dapat pengaduan itu pusing itu. Yang dengar saja pusing, apalagi yang ngerasain. Ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Apa yang kau berikan dari nafkah-nafkah itu, min syai'in, dari sesuatu, fallahu yukhlifuh. Allah akan mengganti di dunia dan di akhirat. Jangan khawatir memberikan sesuatu. Ini umum, bisa kemana-mana. Sedekah, infak. Yakin Allah bakal mengganti. Yang engkau berikan dengan ketulusan karena mengharap Allah, Allah akan beri. Tapi engkau memberi bukan karena Allah, tidak diganti. Di akhirat. Di dunia mungkin diganti. Jika ada orang bersedekah, biarpun dengan cara yang enggak benar, itu akan diganti oleh Allah tapi di dunia. Maka ada sebagian orang menyuruh, sedekah. Insya Allah, dengan sedekah engkau akan dibuka. Benar bisa, tapi dibuka rezeki dunia. Sehingga ada fikih sedekah. Lah kalau masih punya utang zakat belum dibayar, ya jangan sedekah dong. Jangan sampai orang pincang, banyak sedekah tapi tanggung jawabnya belum beres. Gimana bisa diterima oleh Allah? Akan tapi Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis, orang kafir yang bersedekah akan diberi oleh Allah balasan, tapi di dunia. Masa kita ingin jadi kelasnya orang kafir? Makanya tolong yang menghimbau sedekah, tolong beri fikih sedekah. Perlu sedekah. Kalau kamu punya masalah, sedekah beres. Iman janji Allah dari Rasulullah. Beresin, tapi beresin dunia. Tapi di akhirat belum tentu, nyungsep itu. Utangnya belum dibayar, sedekah banyak. Zakatnya belum. Makanya yang menghimbau sedekah harus punya ilmu. Prioritas, marotib, mana yang aulawiyat, mana yang lebih dulu. Hati-hati. Keluarkan bu, sedekah, beres. Oh, tapi bibinya masuk rumah sakit belum dibayari, gimana tega? Zakat yang belum dibayar, enggak bisa. Maka kalau Anda menghimbau orang bersedekah, himbau juga untuk tahu aulawiyat, prioritas mana bu? Sudah zakat? Saudara? Biarpun kami tidak secara langsung, kami selalu ngomong. Orang yang ingin infak ke pondok dengan jumlah gede, kami selalu tanya, ibu anak-anaknya sudah dikerenahkan, sudah benar? Oh alhamdulillah, ya sudah. Zakat beresin, biarpun tidak langsung, kayak begini tuh ngomongin. Makanya jangan sedekah ke sini, masih punya masalah. Datang yang utang yang jatuh tempo, hati-hati. Tapi kalau utang yang belum jatuh tempo, masih boleh. Utangnya tahun depan. Anda utang kepada paman, bayarnya tahun depan. Anda sekarang boleh sedekah, asalkan ada harapan Anda bisa membayarnya tahun depan. Jadi ada aturannya ini. Allah bakal mengganti memang, biarpun Anda bersedekah dengan cara yang salah, riya, akan diganti oleh Allah, tapi di dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa. Rugi loh. Maka kami pernah mendengar himbauan-himbauan untuk sedekah. Tolonglah dikasih, diimbangi dengan ilmunya. Jangan sampai orang sedekah-sedekah. Nabi pernah marah orang sedekah ada yang terlantarkan kok. Tidak akan diterima. Sampai dalam satu riwayat, barang siapa bersedekah, ternyata orang yang paling dekat dengannya tidak mendapatkannya, terlantarkan, tidak akan diterima oleh Allah biarpun sedikit pun. Tidak akan diterima oleh Allah sedikit pun. Anda punya kewajiban di rumah. Bibimu sakit. Harus, bagaimana? Ternyata Anda sibuk dengan sedekah di sana sini. Nyantuni fakir miskin di sana, tapi fakir miskin kerabatnya pun dilupakan. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala biarpun sedikit pun. Hati-hati. Hadis yang pertama, tolong manajemen sedekah. Karena ingin bahasanya yang menghantarkan uang ke tempat ini benar-benar yang sudah dibersihkan dari kewajiban-kewajibannya, sehingga datang ke sini menjadi berkah benar nih. Hartanya yang dimasukkan ke pondok ini berkah. Pondok ini kan mengajari orang untuk sama-sama masuk surga, termasuk kiainya juga biar masuk surga, sebab kiainya juga tidak punya surga. Kami tidak rela jika ada orang membantu pondok ini ternyata masuk neraka, enggak rela. Kadang memang harus hentikan, jangan nyumbang dulu, beresin dulu urusanmu. Baik, ini harus dari para ustadz, Anda para pembimbing, tolong sampaikan ilmu ini. Sebab bisa saja kita tertipu. Kita hanya menyiru-nyiru untuk sedekah, ternyata kita hanya senang kebesaran di pondok kita. Biar pondoknya gede. Sehingga sampai keluar kalimat, sudahlah yang penting banyak, ikhlas enggak ikhlas terserah. Lah ini penjahat saya ini. Kalau orang tidak ikhlas kan enggak dapat apa-apa, berarti saya enggak sayang dengan orang bersedekah itu. Saya ingin semua sedekah ikhlas, biar dibalas oleh Allah. Kan begitu. Loh kok sampai ngomong, sudahlah yang penting banyak, ikhlas enggak ikhlas mah terserah itu. Loh saya enggak peduli dong, saya enggak cinta. Mana iman? Saya ingin yang meletakkan duit 100.000 rupiah di tempat ini adalah selamat masuk surga. Kan gitu. Sudahlah ikhlas, enggak ikhlas yang penting selesai. Terus maksudnya apa? Pondok gede. Gede apa? Gede di dunia tidak ada di akhirat. Maka ini yang harus kita pahamkan makna ini. Sedekah ada manajemennya, ada aturannya. Zakatmu tolong selesaikan urusan zakat. Dan betul kata orang kaya, sedekah itu lebih mudah daripada bayar zakat. Betul Pak yang kaya? Berat itu, memang ada setannya itu. Sedekah mah bisa beral-beral, tapi giliran zakat. Entar dulu. Allah. Begitulah godaan. Setan tuh hebat itu. Setan tuh mengajak orang itu dengan kebaikan juga. Bahkan berjanji, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan godanya bukan di comberan, bukan. Aku akan goda ini orang-orang di jalan yang baik dengan sedekahnya. Salat. Ngaji. Ibunya di rumah nangis minta ditemani mau ngaji di Al-Bahjah. Neraka itu orang. Temani ibumu sudah pulang sadar ke rumah sakit sana. Kalau pun harus maksa datang ke sini, izin ibunya meridhoi secara benar. Dan setan menggodanya dengan cara kebaikan. Ayo. Khususnya majelis malam, ibu, adik putriku, yang cantik, yang salehah. Jika Anda tidak punya teman dan tidak terhormat, Anda tidak usah pergi ke alun-alun kota Cirebon. Tapi setan, upadilah ini, kata Buya Yahya, hadir majelis keutamaan. Maksa undul-undul jam satu sendirian. Dia pikir dapat pahala. Masya Allah. Jadi pendidikan itu harus ada keserasian, tidak boleh pincang. Pincang musibah. Termasuk ibu-ibu, pengajian asar. Saya selalu ingatkan. Kalau sudah ada pengajian asar, orang datang sebelum kiainya terlambat datang jam 4. Selesai pengajian jam setengah 6. Sholat asarnya di mana? Tolong perhatikan para ustaz. Enggak sadar, pengajiannya Isra Mi'raj lagi masalah sholat. Jadi ustaz pun jangan hanya dengar undangan-undangan tok perhatian. Makanya kita menghindar undangan ini jam berapa nanti pengajian. Duhur awal jam 2 boleh. Tapi kalau sudah jam 3 setengah 4 ini musibah biasanya. Apalagi kadang-kadang tempatnya jauh dari perkampungan. Biasanya pondok itu kan jauh dari perkampungan. Majelis menjauh dari perkampungan. Jalan ke kampung itu nanti berjam-jam atau bermenit-menit. Sehingga asarnya hilang, mau cari surga siapa? Ada atau tidak? Coba, ada atau tidak? Banyak. Itu karena kiainya tidak memperhatikan, hanya pengin majelisnya gede. Hati-hati ini. Ini adalah nasihat untuk semuanya. Tidak usah nunjuk kiai mana, enggak boleh lo nunjuk orang itu. Ini nasihat secara umum, sebab kami berharap anak-anak bapak ini juga jadi kiai gede nanti. Makanya yang benar, ini sudah, ini masalah problem. Sudah begitu dangdutan, ini pernah sekali nangis kita ini. Allah. Sulat-sulat hanya diumumkan sama penyanyinya itu. Pesan dari Buya untuk sholat dulu. Dangdutan lagi. Kiai dosa sampean kiai. Ibu tidak bergerak. Kiai dosa sampean kiai. Iya Buya, iya Buya. Astagfirullah, iya dok dosa Buya. Iya saya mau masuk neraka. Kayaknya ngomong gitu, cuman enggak. Saya ingatkan dia, saya kaget dengan rombongan truk. Saya enggak ngerti kalau ada. Sampai saya buru-buru pengajian, jam 4 saya tutup. Karena biar harapan biar pada sholat. Karena itu daruh dari perkampungan. Setelah saya turun, ada orang pakai kerudung goyang pinggul. Allah. Rupanya itu grup dangdut suruh baca qasidah. Semoga Allah mengampuni kiai itu. Ini kejadian, timnya ikut mungkin waktu itu enggak. Allah. Kiai dosa sampean kiai ini. Ya Buya dosa, saya siap masuk neraka. Kayaknya ngomong gitu itu. La ilaha illallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ong pengajian saja kita tutup, kita hentikan awal-awal biar sholat, ditambahlah lagu dijamin itu. Mungkin 50% tidak sholat. Gimana mau sholat, mau musholanya kecil, musholanya hanya cukup 6-10 orang. Yang ada ribuan orang. Apakah tidak dipikir ini? Tolong wahai para ustadz, kalaupun Anda mengadakan kegiatan besar, tolong dipikirkan tentang waktunya. Kenapa kok kesini tadi? Ini urusan sedekah kayak tadi itu. Setan itu menggoda orang, menjerumuskan kadang melalui jalan kebaikan. Siratal mustaqim itu setan. Baik, hati-hati. An Abi Hurairah hadis riwayat. Faham insyaallah para kiai. Kiai ini didengar di mana-mana. Ini saya cinta kepada para kiai. Saya ingin kiainya masuk surga semuanya. Jangan pincang kita mengadakan kemuliaan itu. Ada kemaksiatan. Termasuk pembatas seperti ini harus diadakan. Pembatas laki perempuan. Ini ada. Sebisa mungkin kalau ternyata meludak kemudian kebobol batasnya kebobolan, itu la yukallifullahu nafsan illa wus. Jadi harus dari awal sudah direncanakan semacam ini. Dipisah dan seterusnya dan seterusnya. Maka semoga aula ini segera jadi biar semakin rapi Bapak Ibu sendiri di mana. Jadi sesaat saya ngisi di atas, nongkrong di atas, saat turun, saat di atas. Dan nanti diperluas sampai kiri kanan. Baik. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Para suami tolong dengar. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, perang untuk Palestina, anggap saja. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang Anda merdanda infakkan untuk memerdekakan budak, memerdekakan budak mulia. Wa dinarun, dan satu dinar tasaddaqta, yang engkau sedekahkan bihi dengan satu dinar tersebut, ala miskin, kepada orang fakir miskin. Dan dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang kau infakkan untuk istrimu, anakmu, orang yang wajib kau beri nafkah. Mana yang lebih besar dari itu semua? A'adhamuha, yang paling gede pahalanya dari empat model tadi. Perang, memerdekakan budak, fakir miskin, memberi nafkah istri, anak. Maka yang paling gede adalah a'adhamuha ajran, yang paling gede pahalanya adalah alladhi anfaqtahu ala ahlika, yang engkau sedekahkan untuk keluargamu. Faham atau tidak? Kenapa tidak semangat? Maka tidak ada laki-laki ongkang-ongkang setelah ini. Anda laki ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Berusaha untuk mencari nafkah. Lebih bagus daripada kita sedekahkan untuk perang di jalan Allah. Lebih bagus daripada kita infakkan untuk orang fakir miskin. Karena anak kita, keluarga kita sendiri, wajib yang paling utama, wajib dan wajib dan wajib. Maka begitu sebaliknya, ini orang yang tidak menjalankan kewajiban ini, gede dosanya. Mau masuk surga dengan wiritanya. Bah, kerja, ntar wiritanya kurang 2 jam. Baca Quran sehari hatam. Hatam Quran ini. Tapi istrinya suruh ke pasar, istrinya suruh keliling, istrinya suruh cari duit. Dia makoma-koma menjadi kiai. Haram dia itu. Kamu yang kerja, istrimu yang kau muliakan. Kecuali memang seorang suami ada yang memang tidak bisa bekerja karena penyakitnya. Oh, istri yang membantu suaminya adalah mulia di saat suaminya tidak mampu. Jadi ada marotipnya. martabatnya. Seorang wanita ngadu ke Rasulullah tentang kefakiran sang suaminya. Suaminya tidak pernah memberi nafkah kepada istri tersebut. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku tuh melarat, kerja enggak berhasil, anggap saja kalau dagang bangkrut. Rasulullah bertanya, lalu bagaimana kamu makan dengan anakmu? Wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, alhamdulillah saya masih punya peninggalan. Saya masih punya peninggalan dari orang tuaku, pohon kurma, sehingga aku bisa makan dari itu semua. Tapi ya Rasulullah, masa saya nombokin terus? Dengar wahai ibu, ini hadis ajib, hadis istimewa buat ibu nih dengar. Yang enggak, yang tidur bangun dulu. Akhirnya Rasulullah memberikan pilihan. Ibu, karena nafkah itu wajib, kalau seandainya suamimu punya, tentu akan dipaksa oleh syariat, harus diambilkan dengan paksa. Tapi suaminya malah melarat. Lah makan kan enggak bisa ditunda, Neng, makannya minggu depan saja. Begitu. Enggak ada. Maka indahnya syariat Islam bahwasanya ini, Nabi memberikan ada dua pilihan untuk wahai ibu yang baik. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, karena makan tidak bisa ditunda kan, maka kamu punya hak yang boleh kau ambil, yaitu minta cerai. Kalau kau ngadukan ke saya, kau minta cerai, langsung jatuh cerai dan kau bebas untuk mencari rezeki. Mikir dia sudah punya anak, mikir dia berpisah dengan suami yang sudah dicintai, hanya permasalahannya adalah ekonomi. Apa pilihan yang kedua ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pilihan yang kedua adalah engkau tetap seperti itu, memberi nafkah kepada suamimu dan anak-anakmu. Maka di saat seperti itu, engkau mendapatkan tiga pahala. Pahala sedekah murni, utuh. Pahala menyenangkan suami dan pahala menyambung silaturahmi dengan anak-anakmu. Apa kata wanita tersebut? Ya Rasulullah, kalau begitu, biar aku ngambil yang kedua saja, enggak usah cerai, biar aku yang mencukupi suamiku. Wah, ini wanita mulia. Jadi kalau ibu kebetulan suaminya sakit, suaminya lemah, ibu jadilah wanita mulia kayak dalam sahabat, kisah sahabat Nabi. Sehingga disebutkan dalam riwayat ini, ada perempuan yang loteh setelah membaca hadis ini. Kalau begitu, kayaknya ibu-ibu ini bakal berdoa semoga suaminya melarat-marat semuanya. Iya, minangnya tuh ya, yang cukupi ibu, balanya gede, mau enggak? Bingung dia, nah. Enak mau enggak enak? Itulah bu, jadi urusan materi jangan dijadikan bahan perselisihan. Wanita mulia, karena suaminya lemah mau gimana, lemah. Gara-gara begitu saja langsung curai, itu namanya ada uang. Abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ini kan istilahnya orang Indonesia. Kalau istilahnya Nabi tidak, abang dulu mampu, sekarang abang tidak mampu, kemudian kok saya bisa bekerja. Abang stroke mungkin, abang sakit, abang doain saya, tolong saya ridoin, saya bekerja. Lah ini aturannya, wanita boleh membantu mencari nafkah dalam keadaan seperti ini adalah mulia. Cuman yang menjadi masalah adalah bentuk yang ketiga. Suaminya sudah kaya raya, masih sibuk cari duit. Apakah enggak boleh? Ya tidak dilarang kalau suaminya mengizinkan. Cuman bukan begitu kemuliaanmu, wahai wanita. Itu biasanya wanita sudah akal sadarnya hilang, nuraninya sudah hilang. Coba ibu jujur nih ngomong, kelompak jawabannya. Ibu senang suaminya mencukupi dan Masya Allah menyayangi, atau ibu harus kerja? Loh kan sama. Cuman kenapa pada sibuk kerja? Nah ini padahal nuraninya ngomong begitu, sudah semuanya ngomong. Sampai saya dari adik-adik putri kulau, doa itu yang benar. Habis kuliah sana sini menyebar ijazah, doanya ya Allah, semoga aku bisa dapat kerjaan. Saya sudah lulus kuliah, ya Allah, dapat kerja. Kenapa tidak doa yang benar? Ya Allah, kirimkan kepada aku suami yang mencukupiku, menyayangiku, sampai aku tidak usah kerja. Nah, doanya salah. Karena doa yang dipanjatkan menunjukkan itu nanti adalah akan tertanam di hati, sehingga nanti akan terima dari suaminya. Subhanallah. Keindahan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Bayangkan bangun jam 5 sholat tahajud sih bang, enggak pakai tahajud ini. Bang 5 buru-buru sholat subuh jamaah aja enggak bisa, bang sholat duluan, kenapa? Saya masih mandiin anak-anak ini. Itu kalau mandiin anak-anak, kalau enggak sholat duluan karena saya menyiapin ini, sholat sendiri-sendiri. Habis itu apa? Ke kantor masing-masing. Sekarang jam kerja kan ditambah sampai jam 4 sore. Jadi sampai 4 sore. Pulang perjalanan maghrib. Sampai di rumah mah? Maghrib. Kalau sampai di rumah maghrib, sudah habis sholat maghrib langsung. Wiritan mah enggak. Iya kalau tidur, duduk depan sinetron. Diam. Suaminya di sana sini. Habis itu ngantuk. Anaknya suruh belajar sama pembantunya sana. Terus, sudah begitu anaknya ketiduran, dia tidak pernah lihat anaknya, tidak pernah manja dengan anaknya. Cuman kenapa orang ngejar? Jadi kalau ada kisah wanita karir itu sebetulnya bukan dilarang wanita karir, akan tapi bekerjalah, akan tapi ketahuilah kewajibanmu adalah keindahanmu. Aslinya kewajiban wanita adalah keindahan kalau orang paham. Kewajiban wanita keindahan. Kewajibanmu adalah bukan mencari uang di bawah terik matahari, akan tapi kewajibanmu adalah riayah, memeluk bayi kecilmu. Enak atau tidak? Memanjakan anak-anak kecilmu, merawatmu dan sebagainya. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Hei para suami, hei para ibu, itu contoh Nabi, jangan nuntutan. Kalau pengen mesra nuntut sampai suaminya hitam. Sudah hitam tambah hitam karena apa? Harus kerja ini abang lembur ini, enggak apa-apa yang penting dapat duit. Cobalah. Sampai suaminya kesana kan capek karena dituntut oleh istri, karena istrinya tuh paling pintar kredit. Suaminya pusing itu laporan, "Bah, ini kredit." Allah, ya Allah, nasib betul, Pak. Pak milih istri kayak begitu. Yang benerlah dari istri ada ya, istri yang bener, yang soleha, yang bisa mengatur rumah tangga. Jangan lagi ada istri, "Emang Abu ya, saya sayang dengan suamiku. Semuanya saya hidangkan makan yang enak. Beli semua." Akhir bulan hitungannya gede ini. Ini ada enggak benar. Jadi tolonglah yang benar. Suami baik, istri baik, lihat. Suami cukup, istri menggunakan uangnya dengan cara yang baik. Di saat tidak cukup, istri membantu dengan penuh ketabahan, kesabaran. Indah. Apa yang dicari setelah itu? Keindahan. Permasalahan hilangnya keindahan karena tidak adanya kesadaran hati, keinsyafan. Biarpun duitnya miliaran, berantem melulu itu ada. Eker-ekeran. Allahu Akbar. Baik, sampai di sini saja satu hadis, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Syukran. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Pada para hadirin dan hadirat yang bertanya langsung kami persilahkan. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilahkan dari hadirin satu penanya dengan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya mau bertanya ini di luar tema. Kalau tidak salah saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Allah murka kepada orang yang durhaka pada orang tuanya tapi taat pada Allah. Sebaliknya Allah ridho kepada orang yang durhaka kepada Allah tapi taat pada orang tuanya. Ini pernyataan ini apa benar atau salah? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang terhormat, saya mau tanya, seandainya ada hamba Allah punya uang itu hanya 25 juta buat umroh, uang tersebut dapat arisan, tapi arisannya baru separuh, jadi setelah masih keutang separuh, apa umrohnya sah apa tidak? Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ada ungkapan yang didengar oleh Bapak yang kelihatannya salah dengar saja. Orang yang taat kepada Allah tapi durhaka kepada orang tua, Allah tidak akan rela. Tapi kalau ada orang taat kepada orang tua, durhaka kepada Allah, maka Allah akan ridho. Itu adalah pasti salah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Yang ada adalah riwayat ridho Allah fi ridhol walidaini. Keridhoan Allah adalah bagaimana orang tua ridho, dan ridhonya orang tua adalah tetap ada aturannya di dalam urusan syariat. Enggak boleh melanggar Allah misalnya, nak, awas kalau kamu tidak mabuk-mabukan. Ini melanggar Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Dan patuh orang tua seperti ini memang enggak boleh. Seorang tua yang tergiur dengan urusan dunia menjual anaknya, bukan menjual. Sampai ada di masyarakat sekitar kiri kanan kita itu, rupanya ada seorang menangis karena apa? Bapaknya itu punya utang, innalillah. Sehingga dia memaksakan anaknya untuk melayani orang yang meminjami duitnya. Itu adalah dungu, goblok, tolol, bodoh, gila. Kurang lagi, tambah. Anak putrinya kemuliaannya, sehingga diberi kesempatan. Dan seorang anak boleh melawan orang tuanya dalam ini, tidak boleh patuh. Nah, nanti kena dalil ini. Nah, yang penting patuh sama orang tua. Ya asyiklah, sambil berzina patuh sama orang tua masuk surga, begitu. Enggak ada. Jadi itu adalah ungkapan yang salah. Yang ada adalah ridhollah fi ridhol walidaini, itu pun ada aturannya. Ridhonya orang tua dalam hal yang Allah tidak murka. Baik. Sehingga kalau dijabarkan termasuk seandainya kita mencari ridho Allah tapi murka, menjadikan orang tua murka, bermasalah. Ibadah banyak, sholat sana sini, termasuk dakwah. Ibunya sakit, minta ditemani, dakwah keliling sana sini. Atau pergi ke masjid, maksiat kita. Temani ibumu, bahkan sampai begitu pentingnya, temani ibumu, gak usah sholat Jumat. Gak usah sholat Jumat. Baik, itu jadi seperti itu, enggak ada ungkapan yang seperti itu. Kemudian ibu punya arisan. Kok arisan ada keluar separuh tuh gimana ceritanya? Saya belum kebayang ada arisan keluar separuh. Hah? Oh, arisan tuh boleh diambil separuh gitu. Ibunya dia mendapat 5. Oh. Dia belum setahun, misalnya setahun itu misalnya dapat kita berdua, kita misalnya 12 orang arisan. Tak tahunya apa? Baru 6 bulan kita ada. Gimana hajinya, umrohnya? Umrohnya sah. Asalkan arisannya yang benar, tidak ada tambahan-tambahannya. Sebab ada arisan dibeli loh ya. Hanya dengan harga kurang, jual beli uang gitu. Karena pengen butuh duluan sehingga rela membeli, jatuh harganya enggak apa-apa. Lah itu enggak benar. Jadi arisan itu jika ditata benar itu termasuk tolong-menolong yang baik. Tapi ingat, jangan sampai masuk bab riba di situ. Riba yang terjadi di dalam dunia warisan adalah di saat ibu belum waktunya, lalu ibu berkata, "Bu, jatahmu keluar dulu ya." "Iya, ya sudah, tak ambil." "Tapi potong." "Potong." Maka itu tidak diperkenankan. Jadi ibu umrohnya adalah sah-sah saja. Tapi kami himbau semuanya, tidak utama seperti itu. Lebih utama adalah jika Anda melakukan ibadah adalah dari harta yang memang lebih, bukan dari ngutang. Kalau ada orang meminjami Anda, "Bu, nih ada duit saya pinjami 20 juta untuk umroh." Umrohnya sah. Tapi apakah utama seperti itu? Sudahlah, jangan. Sebab utang itu wajib bayar atau tidak sih? Ajar. Jadi jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang semacam itu, termasuk haji. Cuman ibu bertanya tentang keabsahannya, ya sah-sah saja. Sebab orang yang memberikan kepada Anda pun rela. Tapi Anda nanti terus tetap membayarnya. Anda sah-sah saja dalam hal semacam itu. Tapi ingat yang harus dijelaskan tentang model warisan. Dan lebih dari itu, warisan itu tolong jangan ada maksiat di dalamnya. Gunjing. Wes. Grup warisan paling hobi menggunjing. Hati-hati. Mana yang suka warisan? Arisan. Arisan, bab gunjing. Makanya tolong arisan ada pengajiannya. Arisan yang tidak ada pengajiannya dijamin ada gunjingannya. Mau arisan ada gunjingannya aja. Arisan ada pengajiannya ada, masih gunjing kok. Cuman bahasanya daripada nganggur. Daripada nganggur, ngaji bu. Baik. Jadi arisan bukan sesuatu yang terlarang. Baik, ada pertanyaan tertulis tentang bagaimana memberi nafkah itu semuanya. Ada pertanyaan, ada suatu ketika kisah terjadi pada keluarga Nabi SAW, Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Di situ juga ada Sayyidah Asma binti Uwais. Itu ceritanya bernazar beliau. Bernazar saat Sayyidina Hasan dan Husain itu sakit, beliau bernazar akan puasa 3 hari kalau disembuhkan Sayyidina Hasan dan Husain. Dan kebetulan dan alhamdulillah disembuhkan oleh Allah, maka semua memenuhi nazarnya. Disebutkan dalam Al-Quran kisah ini. Subhanallah. Di saat puasa hari yang pertama, di saat puasa hari yang pertama itu, di saat mau berbuka semuanya, Sayyidat Fatimah, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidah Husain, dan ada Asma binti Umais. Di saat mau berbuka, roti sudah ada di hadapannya. Tiba-tiba ada seorang fakir mengetuk pintu, butuh makanan. Ini pertanyaannya adalah, lah ini kok mendahulukan orang fakir itu bagaimana? Sementara anaknya lebih utama, kan gitu. Ini pertanyaannya begini. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, juga sahabat yang lain, mereka seringkali mendahulukan orang lain sedangkan mereka keluarganya kelaparan. Apakah tidak bertentangan dengan hadis tadi? Baik. Waktu Sayyidina Ali memberikan makanan kepada orang fakir, bukan serta-merta pendapatnya Sayyidina Ali, akan tapi bertanya kepada, ngelirik kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Fatimah, gimana? Yang paling dekat adalah istri dalam hal ini. Sebab istri, nafkah istri tidak akan lepas sampai manapun. Jadi diutamakan nafkah, maratib nafkah, istri diutamakan. Kalau anak bisa terlepas nafkahnya, kapan itu? Di saat anaknya kaya atau anaknya besar, dewasa. Tapi kalau istri, biarpun kaya raya, tetap nafkahnya atas siapa? Suami. Makanya yang ditanya pertama Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dilirik Siti Fatimah. Lah ini pendidikan dari Rasulullah, ya senyum, biarpun lapar dalam perutnya. Lalu dilirik Sayyidina Hasan dan Husain, Hasan Husain. Ini yang didik juga Rasulullah, jidduh. Langsung mengatakan, iya wahai ayah, Asma binti Umais, istri daripada Sayyidina Ja'far At-Tayyar, yang meninggal dalam keadaan dibunuh oleh musuh Allah. Ya ini adalah dididik di keluarga yang mulia, juga tersenyum. Akhirnya di hari yang pertama itu, beliau berlima adalah berpuasa, tapi tanpa buka, hanya berbuka dengan ayat diberikan kepada seorang fakir. Di hari yang kedua pun begitu, subhanallah. Yang kedua adalah asiron. Dalam Al-Quran disebut asiron. Asir adalah tawanan perang, bukan orang muslim. Tawanan perang yang kafir kelaparan. Sebab kita itu biarpun dengan orang kafir, hati-hati, bukan harus diperangi saja. Ada yang harus kita lindungi, kita jaga. Asir itu tawanan. Tawanan ngetuk pintu pas maghrib, lapar dia. Sayyidina Ali tidak memakan roti yang didapat dari gajinya, beliau nurunkan korma. Beliau adalah kuli keras, kuli kasar. Ternyata potongan roti itu di saat mau dimakan buka, ada yang mengetuk pintu dan dia adalah tawanan. Melirik kepada Sayyidat Fatimah tersenyum. Sayyidina Hasan Husain tersenyum. Kemudian Sayyidat Asma binti Umais pun tersenyum. Diberikan lagi yang kedua. Sampai hari yang ketiga adalah seorang yatim mengetuk pintu, saya lapar, 3 hari tidak makan, dan itu biasa di keluarga mulia. Lalu bagaimana dengan keadaan ini? Ini bukan sesuatu yang salah, karena apa? Sudah disepakati oleh anak-anaknya. Allah. Tapi tidak boleh saya tidak langsung berikan, biar anakku kelaparan, enggak ada. Ayat seperti itu. Jadi itu kemuliaan-kemuliaan para sahabat, namanya itsar, memuliakan orang lain di dalam hal-hal semacam itu. Tapi pada hakikatnya, jika memang masalah marotibnya adalah marotib nafkah adalah keluarga dulu, dimulai dari ibunya, kemudian anaknya yang kecil, kemudian ibunya, dimulai dari istrinya, kemudian anaknya yang kecil, kemudian bapaknya yang fakir, ibunya yang fakir, kemudian setelah itu anaknya yang besar, kemudian melarat. Itu ada urutannya, 5 urutan nanti dalam urusan nafkah ya. Paling pertama adalah istri. Istrimu adalah paling utama, melebihi dari yang lainnya. Sebab nafkah kepada istri tidak akan terlepas. Selagi itu istrimu, maka harus diberi nafkah, biarpun dia dapat nemu duit, nemu emas 601 kuintal. Tetap nafkah pada sang suami. Tapi kalau seorang anak kaya, langsung seorang bapak tidak wajib beri nafkah pada seorang anak atau anak balek dan mencukupi. Baik, itu saja. Kemudian ada pertanyaan. Ada seseorang yang mengatakan bahwa boleh mengakhirkan sholat untuk majelis ilmu. Tidak ada. Mengakhirkan sholat untuk majelis ilmu barangkali maksudnya adalah kita tidak melakukan sholat di awal waktu. Jadi untuk menunda memang begitu, dan itu dilakukan oleh para salaf. Misalnya maghrib bainal isya'aini, antara maghrib dengan isya biasanya kepotong itu, sehingga isya'nya ditunda karena untuk menyempurnakan pendidikan agamanya. Jadi kalau dipotong antara maghrib dengan isya' akan pendek, sehingga dipanjangkan sekali, termasuk di program di lembaga-lembaga ilmu seperti pesantren itu, isya'nya tidak di awal waktu sehingga ditunda di akhir. Hal yang demikian itu boleh karena untuk kemuliaan, dan sahabat Nabi SAW dengan Rasulullah pun pernah mengakhirkan isya' karena untuk sesuatu yang kemuliaan. Jadi boleh menunda sholat untuk kemuliaan, itu adalah boleh seperti ini. Tapi tidak boleh jadi kebiasaan kalau memang tidak ada udur itu, tidak ada hajat itu. Nganggur diutamakan. Ini masalah keutamaan. Sebaik-baik sholat dilakukan di awal waktu. Kecuali karena ada udur kita, ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa ditunda. Misalnya seorang dokter melayani pasien yang mendesak, atau seorang ibu yang merawat anaknya yang mendesak, atau seorang anak merawat ibunya, atau di saat belajar, itu boleh. Adapun masalah menjamak sholat selain daripada bepergian dan selain daripada hujan, memang itu ada juga pendapat. Dan jika memang yang berfatwa tadi adalah pendapatnya imam, orang yang bermadhab Hambali, masuk akal. Sebab di dalam madhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, orang boleh saja menjamak sholat min ghairi matharin bila matharin wala safarin, tanpa bepergian dan tanpa tanpa bepergian dan tanpa ada udzur hujan. Sebab di dalam mazhab kita Syafi'i adanya menjamak salat karena bepergian, menjamak salat karena hujan. Dan memang itu pendapat adalah dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata dari ulama Syafi'i juga ada yang mengikutinya seperti Ibnul Mundhir, Al-Qaffal dan lainnya, dan itu adalah masalah-masalah khilafiyah sederhana. Tapi ingat, jangan main jamak-jamakan sajalah. Jumhur ulama Syafi'i yang dikukuhkan menjamak sholat harus ada aturannya seperti itu. Akan tapi ada celah madhab, misalnya karsibus, misalnya jadi pengantin, itu yang diambil Imam Haddad rahimahullah ta'ala, jadi pengantin yang syar'i, maka dandanannya kalau dirusakkan sayang, maka sholatnya dijamak saja. Habis sholat duhur, dia pakai dandanan, tapi dandanannya dipamerkan untuk saudari-saudarinya. Setelah itu dikuade, jadi sholat duhur sama sholat asar sekali jamak takdim. Setelah itu duduk di kuade sampai maghrib. Maghribnya gak usah sholat, diakhirkan nanti selesai waktu isya. Itu dalam hal-hal tertentu itu boleh. Jadi ini masalah-masalah hilaf seperti itu. Tapi ingat, jangan main jamak, main jamak. Tanya minta doa. Ini ada pertanyaan tentang kontes ratu kecantikan. Perempuan tidak perlu dikonteskan, perlu dirawat, dihormat, dikonteskan. Ada yang tidak masuk pembahasan. Bukan pembahasan para ulama soalnya kontes itu. Kalau ulama bahas wanita hendaknya dimuliakan di rumah, bukan dipamerin. Pamerat sitir, sehingga menutup perempuan dimuliakan di rumahnya dan tidak perlu dipamer-pamerin. Baik, ini saja karena waktu. Subhanallah, banyak pertanyaan yang tertulis. Oke, insyaallah ini saja karena waktu. Bagaimana hukumnya orang mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Ini yang paling ada hubungannya. Ini biasanya ada bacaan khutbah, membaca, melakukan sholat tahiyatul masjid waktu khutbah diperdengarkan. Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya kalau orang masuk masjid dalam keadaan khutbah sudah dimulai, maka tetap disunnahkan kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid khafifataini, yang ringan, dua rakaat. Berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, mereka mengatakan tidak disunnahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, karena Imam Abu Hanifah lebih memakai idza quri'a al-Qur'anu, dan itu termasuk dianggap seperti itu. Jadi menurut Imam Abu Hanifah enggak ada tahiyatul masjid di saat khutbah sudah dikumandangkan. Tapi menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i, rakaataini khafifataini. Jadi karena Anda madhab Syafi'i, tetaplah datang tetaplah di saat datang ke masjid terlambat, khutbah sudah dikumandangkan, maka hendaknya Anda melakukan sholat dua rakaat ringan saja. Namanya sholat tahiyatul masjid ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Dan jangan lupa ibu, permintaan doa ini banyak yang minta doa, akan dikabul insyaallah. Karena ibu, bapak-bapak yang soleh yang di belakang, yang di depan ini, ibu-ibu belakang depan insyaallah soleh, doanya diterima oleh Allah. Maka sekaligus kami juga minta doa ini, agar ini aula segera diselesaikan. Aula Pondok Putri segera diselesaikan. Kalau Anda aula Pondok Putri, tidak tahu berapa ratus juta yang perlu dibutuhkan. Aula Pondok Putra juga ini banyak. Cuman kita perlu mintanya kepada Zat yang Maha Kaya, enggak pakai hitung-hitungan kalau ngasih ya. Maka kita minta kepada Allah, tolong didoakan, termasuk ini lokal kelas-kelas kita ini, anak-anak ini terlantar kelasnya dan sudah dibuka Al-Bahjah 2. Mohon didoakan agar ini ada besi ini dipakai miliknya orang, nilainya 250-an juta. Kecil sih. Nilainya kecil, 250 juta. Mohon didoakan agar kita bisa menyelesaikan ini. Ada orang yang memberesai ini. Jadi besi sudah dipasang, rupanya ada kurang pembayarannya, belum dibayari, dan insyaallah lah kami yakin akan ada para kekasih Allah yang menyelesaikan ini. Dan setelah besi baru nanti pasang dak-dak, duit lagi baru sedikit-sedikit itu. Dak ini baru setelah dak nanti dirapikan atas bawah, akan menjadi nyaman, nanti pasang kipas dan sebagainya, sehingga bapak tidak kena matahari ya. Ini saya silo matanya, ini kena matahari, masya Allah ini pahalanya. Dan insya Allah memang tetap tidak cukup, kalaupun seandainya olah ini jadi tetap tidak cukup, karena kita perhatikan jamaah sampai di luar. Nah, minta didoakan, semoga Allah mengirimkan ahli surga untuk menyelesaikan ini urusan. Jangan minta hujan emas, jangan minta tambang emas ya. Minta ya Allah kirimkan ahli surga. Jadi kita banyak saudara nanti. Yang bantu di sini ahli surga, yang enggak ahli surga, orang yang bersih hartanya, yang belum punya masalah hutang, sudah bayar zakat. Semoga yang menyumbang di sini orang ahli bayar zakat, orang menyelesaikan urusannya dengan saudaranya, keluarganya. Jadi bersih yang disedekahkan dan infakkan di tempat ini. Makanya bahasanya ringan saja. Ya Allah, kirimkan ahli surga ke tempat ini untuk menyelesaikan pembangunan aula dan Pondok Putri. Yang kedua, ya Allah, jadikan saya ahli surga tersebut. Dan termasuk para pendengar yang dimanapun berada, Anda pun bisa, Anda pun kami mohon untuk mendoakan ini semua. Dan khusus yang ada di daerah Tulungagung, Kediri dan Blitar, yang mendengarkan radio yang ada di sana, Samara FM, maka kami juga punya program besar di sana. Mohon didoakan, semoga Allah mengirim kepada kita orang-orang ahli surga yang bisa mengadakan tanah yang sudah kita rencanakan apa isinya dan apa programnya di situ. Minimal 5-10 hektar dulu, dikit-dikit dulu ya, dikit 5 hektar, tapi tempatnya yang strategis, yang bagus, untuk akan kita jadikan markas dakwah warga Blitar, Tulungagung, Kediri dan Trenggalek. Karena kita juga memulai merintis di sana, dakwah di sana, tapi harus ada markasnya seperti yang kita buat di sini nanti insyaallah. Semoga Allah ngirimkan ahli surga, satu. Yang kedua, semoga kita menjadi ahli surga tersebut. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk melaksanakan kewajiban kami kepada keluarga kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk melaksanakan kewajiban kami kepada keluarga kami, ya Allah. Memberi nafkah kepada mereka, ya Allah. Memberi nafkah kepada mereka, ya Allah. Dan jadikan keluarga kami keluarga yang bisa menerima apapun yang kami berikan kepada mereka. Hati mereka hati yang qanaah, hati yang penuh dengan kesabaran, ya Allah. Hati yang mudah bersyukur atas karuniamu, ya Allah. Ya Allah, jangan kau pertemukan kami dengan orang tamak. Jangan kau pertemukan kami dengan orang rakus. Termasuk jangan kau jadikan keluarga kami keluarga yang tamak dan rakus. Kami ingin mereka kau muliakan dengan hati yang bersih, kau muliakan dengan hati yang mudah bersyukur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon cukupilah kebutuhan rumah tangga kami, Allah. Kebutuhan rumah tangga kami, ya Allah. Dan jadikan rasa cukup itu kami rasakan dengan hati, ya Allah. Jadikan kecukupan itu kami rasakan dengan hati kami, Allah. Sehingga hidup kami indah dengan karuniamu, indah dengan syukur kepadamu. Suami istri yang saling mencintai karenamu, tidak ada yang saling tuntut menuntut. Yang ada adalah sanjungan, yang ada adalah senyuman, yang ada adalah pengorbanan, yang ada adalah pengabdian, yang ada adalah kasih sayang, yang ada adalah perhatian. Sehingga tidak ada percekcokan di dalam rumah tangganya. Dan engkau sungguh maha tahu, ya Allah. Dan engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kami mohon, kami mohon, wujudkan keindahan di dalam masyarakat kami. Wujudkan keindahan dalam masyarakat kami. Jauhkan kami dari segala kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mendengar dimanapun mereka berada atau yang hadir di tempat ini, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, selagi engkau telah mudahkan kami untuk menghadiri majlis ini, atau telah engkau mudahkan kami untuk mendengar acara ini, atau menyaksikan acara ini, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka keistiqomahan, ya Allah, dan peningkatan dalam kemuliaan, keistiqomahan dan peningkatan dalam kemuliaan, dan terima segala amal baik kami dan kebaikan kami, ya Allah. Terimalah, terimalah, ya Allah, maka muliakan, maka kami mohon, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, para suami yang ada di tempat ini, berikan kepada mereka, ya Allah, kekuatan untuk mendapatkan rezeki untuk beri nafkah, nafkah yang halal, ya Allah. Jauhkan kami dari nafkah yang haram, jauhkan kami dari yang haram, ya Allah. Bencikan kami kepada yang haram, dan jauhkan kami dari yang haram. Mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Anak-anak kami, ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh, solehah, yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, kami mohon, ya Allah. Anak-anak kami, kami mohon, berikan kepada mereka, ya Allah, kebersihan hati. Rindukan mereka kepada kemuliaan. Jika ada di antara kami yang hadir, ada mempunyai anak yang bejat, salah jalan, kami mohon, wahai Zat yang Maha Kuasa, kembalikan mereka ke jalan yang kau ridai, berkat kehadiran orang tua mereka di majlis ini, berkat berkat kebersamaan mereka di acara ini, baik di radio ataupun di televisi. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, semua mereka itu kau kembalikan ke jalan yang kau ridai. Ya Allah, yang sempit rizkinya, lapangkan, ya Allah, dengan rizki yang halal, yang penuh berkah, ya Allah. Yang sudah kau lapangkan rizkinya, kami mohon, ya Allah, jadikan rizki mereka sebab mereka masuk surga, memudahkan mereka untuk berbuat baik dengan rizkinya. Yang kau berikan pangkat, jadikan mereka orang yang berpangkat menjadi ahli surgamu, sehingga menggunakan pangkatnya untuk kemuliaan di hadapanmu kelak di surgamu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia. Ya Allah, kirimkan untuk membantu program kami orang-orang mulia ahli surgamu, ya Allah, yang bisa berjuang dengan hartanya, yang bisa berjuang dengan jabatannya, yang bisa berjuang dengan tenaganya, yang bisa berjuang dengan pikirannya, ataupun dengan panjatan doa di tengah malam. Kirimkan kepada kami orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, ahli surgamu, ya Allah. Dan kami mohon, jadikanlah kami mereka, ya Allah, ahli surga yang bisa, yang membantu menyelesaikan pesantren ini, ya Allah, yang bisa membantu penyelesaian aula ini, yang bisa membantu penyelesaian program yang kemuliaan ini, ya Allah. Ya Allah, orang tulus, orang ikhlas, ahli surgamu, dan jadikan kami mereka itu. Dan kami mohon, ampuni kami dan siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami. Kami mohon, gantilah dengan ketenangan hati. Hibur mereka dengan kemuliaan lahir dan batin mereka, di diri dan keluarga mereka, dunia dan akhirat mereka. Ya Allah, kami tidak ingin ada orang yang tersinggung perasaannya oleh lidah kami lalu menjauh dari kebenaran. Kami takut ancaman dari kekasihmu Nabi Muhammad. Bashiru wa la tunafiru. Nabimu Muhammad, kekasihmu Nabi Muhammad, melarang kami menjadi orang lari dari Islam, melarang kami menjauhkan orang dari kebaikan. Maka kami mohon, bimbinglah kami, lidah kami, perilaku kami untuk mengajak kebaikan dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, ya Allah. Maka kami mohon, ampuni kami semua. Ampuni guru kami dan ampuni orang-orang tua kami, ya Allah. Ampuni guru-guru kami dan ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar di saat kami membaca ayat-ayat sucimu. Berikan kepada kami pemahaman yang benar di saat membaca hadis-hadis nabimu. Ya Allah, engkau maha tahu dan engkau maha kuasa. Ya Allah, engkau yang mengajari yang bodoh menjadi alim. Ya Allah, engkau yang mengangkat hamba-hambamu menjadi ulama-ulama kekasih, ulama-ulama yang kau kasihi. Maka jadikan kami ulama-ulama yang kau kasihi. Jadikan kami orang-orang yang kau cintai, semua yang ada di tempat ini. Dan kami mohon, mudahkan segala urusan kami. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami. Semua hajat kami kabulkan. Dosa kami ampuni, ya Allah. Dosa kami ampuni, ya Allah. Dosa kami ampuni, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.